Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 3. Kalimat kunci hari ini adalah... Toile wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Tokoh utama dalam adegan ini adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Hari ini, Sakura akan membawa Anna berkeliling universitas itu. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 3. Kalimat kuncinya adalah... Toile wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Koko wa kyoushitsu desu. わあ、広い。 あそこは図書館。 トイレはどこですか？ すぐそこです。 Nah, mari saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Sakura mengatakan, ここは教室です。 Ini adalah ruang kelas. ここ adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat di mana orang yang berbicara berada. Wa adalah partikel penanda topik. Kyoushitsu adalah ruang kelas. Desu ditambahkan bagi kata benda dan membentuk predikat. Dalam hal ini, kyoushitsu desu adalah ruang kelas merupakan predikat, kan ya? Ya. Sekarang, melihat pada ruang kelas itu, Anna mengatakan, Wah, hiroi. Wah, luas. Anda bisa mengucapkan, Wah. Saat Anda terkejut atau tergugah. Hiroi. Adalah kata sifat, artinya adalah luas. Apa lawan kata hiroi? Lawannya adalah sempit. Semai. Selanjutnya, Sakura menunjuk ke arah sebuah bangunan besar. Asoko wa toshokan. Di sana adalah perpustakaannya. Asoko adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara. Wa adalah penanda topik. Toshokan adalah perpustakaan. Kalimat ini bentuk lengkapnya sebenarnya adalah Asoko wa toshokan desu. Namun, desu dihilangkan. Bolehkah kita menghilangkan desu? Jika Anda mengucapkan desu, Anda terdengar lebih sopan. Jika Anda hendak menghilangkannya, Anda akan terdengar lebih santai. Pada dasarnya, Anda mengatakan desu di dalam kelas dan di lingkungan bisnis. Desu adalah sebuah kata sopan yang mengakhiri kalimat, ya? Betul. Anna bertanya, Toile wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Ini adalah kalimat kunci hari ini. Toile adalah toilet. Kata ini berasal dari kata toilet dalam bahasa Inggris. Saat orang Jepang meminjam kata dari bahasa asing, orang Jepang sering memperpendek kata tersebut dan mengucapkannya dengan cara orang Jepang. Television dalam bahasa Inggris misalnya menjadi Terebi. Dan radio menjadi? Radio. Wah, R dalam radio diucapkan seperti L. Ya, mari kita teruskan pembahasan kita atas adegan dialog tadi. Wa adalah penanda topiknya. Doko adalah di mana. Desu ka adalah bentuk pertanyaan dari des. Jika Anda menambahkan partikel ka setelah des, Anda membuatnya menjadi sebuah pertanyaan. Dan kita mengajukan pertanyaan dengan intonasi yang menanjak, ya? Betul. Saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita biasanya menambahkan ka di akhir kalimat dan mengucapkan kalimatnya dengan intonasi yang menanjak. Sekarang mari kita ucapkan bersama. Toile wa doko desu ka? Sakura menjawab, Sugu soko desu. Persis di sana. Sungu adalah persis. Dalam hal ini, ungkapan ini adalah kata keterangan yang mengindikasikan kalau tempat yang dimaksud sangat dekat. Ah, begitu. Kata berikutnya yang mengikuti yaitu Soko. Di sana adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang agak jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara. Des adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. Sekarang mari kita dengarkan adegan pelajaran 3 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah Toire wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Koko wa kyoushitsu desu. Wah, hiroi. Asoko wa toshokan. Toire wa doko desu ka? Sugu soko desu. Sekarang saatnya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita punya beragam kata demonstratif. Saya ingin mempelajarinya lebih banyak lagi. Jadi, mari kita tanya guru kita. Inilah yang ia katakan. Ungkapan demonstratif adalah kata-kata yang kita gunakan saat kita menunjuk pada benda, orang, atau tempat yang kita tengah bicarakan. Kita menyebutnya kata-kata kosoado, dengan mengambil suku-suku kata pertama dari ungkapan demonstratif empat kelompok tersebut. Kore. Ini. Koko. Di sini. Di tempat ini. Kono. Ini. Yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok ko, karena semua kata ini dimulai dengan ko. Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang berbicara. Sore. Itu. Soko. Di sana. Sono. Itu. Yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok so. Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang diajak berbicara. Namun, jika yang berbicara dan yang diajak bicara saling berdekatan, kata-kata ini merujuk pada benda, orang, dan tempat yang agak jauh dari keduanya. Are. Itu. Asoko. Di sana. Ano. Itu. Yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok A. Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang jauh, baik dari orang yang berbicara maupun yang diajak berbicara. Dore. Yang mana. Doko. Di mana. Dono. Yang mana. Yang ditempatkan sebelum kata benda berada dalam kelompok do. Saat Anda menunjukkan arah, Anda mengatakan Kocira. Sebelah sini. Sochira. Di sana. Achira. Sebelah sana. Dochira. Sebelah mana. Kata-kata kosoado adalah sangat penting dan kami sering menggunakannya. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang mengikuti bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kami punya beberapa kata yang menggambarkan bagaimana hewan tertentu berjalan. Itu adalah suara kuda berjalan. Bagaimana kita menggambarkannya? Paka-paka. Seekor kuda berjalan paka-paka. Seekor gajah yang jauh lebih besar berjalan noshi noshi. Lalu, Novriana, bagaimana menggambarkan seekor kelinci yang melompat-lompat? Untuk kelinci yang melompat-lompat, piong piong. Sebelum menutup perjumpaan, inilah catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan. Itu, yuwa. Saat saya bertanya, Toire wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Orang memberitahu saya tempatnya. Kalimat bahasa Jepang saya dipahami. Sekarang saya bisa pergi kemana saja. Apakah Anda menikmati pelajaran 3? Kalimat kunci hari ini adalah Toire wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Ikutilah episode kami selanjutnya.